Bagito ketemu Emon di dalam kaset. Dengerin ya. Hebat lo, Ing. Peraturan di sekolah lo emang enggak boleh rambut panjang abis dicukur. Iya nih, tapi Ming salah nih, ibunda membawa pun. Nah. Wah, ayo Ming, Ananda katanya pergi dengan ibunda ke salon. Dibawa ke salon anjing. Kita kayak bulldog. Patusan bingung gua potongan apaan. Iya, katanya ini potongan udah paling gagah ini. Wah, bukan main dah, tapi Ming sekarang jarang ini jarang keluyuran, maaf ya. Enggak bisa ketemu ke rumah-rumah di rumah lo juga belum enggak jarang, Nang. Siapa? Si Ming. Dia udah kaya sekarang. Abis ya gimana ya, di rumah hiburan cukup sih Ming, udah pasang perbola sekarang. Apaan? Perbola. Ngomongnya perbola. Para. Para. Parabola. Para. Para. Tamu. lu ngejak. Kalau ngejak yang benar. Apa apa apa ra ra ra ra ra. Lah. Ya, jadi bacanya Pan. Farlan. Eh, sembarang lu Farlan lu. Apaan kayak gue tuh Farlan? Kakek lu. Pantesan jelek. Weh, kakek gue biar jelek pake begi. Apaan? Kakek gue pake begi. Kakek pake begi, mendingan ini neneknya Ming. Apaan? Wah, rambutnya kagak ada loh. Weh, kerenan juga neneknya Unang. Apaan? Unang keren. Emang lo punya nenek? Gue tanya mereknya Snoopy. Alah, nenek lu kemarin pake topi Jepang, norak bener. Topi Jepang, waduh, kayak lo. Itu kan abis ikut paskibraka. Paskibraka apaan? Gua kira kelomang, gak tau nenek lu. Lo kemangatan lo, pasan nenek si Unang dibilang kelomang. Kajian orang bongkok pakai topi Jepang, ya ampun, kayak bentelan cucian lo. Iya. Kemangatan lo, Ing. Hey, apaan? Bukan di bangunan, Ming, tadi lagi tidur. Bangunin. Bangunin. Apaan? Abah. Udah. Unang. Gue bingung lo sih, Ming, kalau tidur lo, tangannya kagak ada. Apaan? Hilang tangannya. Wah, mainnya ke sarung terus. Ah, ya. Lo. Ayo lo. Ngaku lo. Lo menuduh tanda-tanda ibadah. Bahasa apa tuh? Orang tangan-tangan gue, sarung-sarung gue, coba. Emang kenapa kalau Miing memasukkan dirinya tangan ke dalam sarung? Ya kamu ngapain tangannya bergerak-gerak terus? Ayo. Kan lo kagak ruginya, enak gue enak aja lo. Ya lagi lo kenapa sirik amat lo, Nang? Kenapa udah tahu enak, kenapa gak ngajak Unang? Ngapain bagi-bagi orang? Ntar lo niru, gue rugi. Aja lo. Iya, hati-hati sekarang banyak yang niru lo. Banyak yang niru. Wah, pokoknya tenang aja. Ming sih gitulah. Oh, lo udah beli parabola? Udah. TV-nya ada? Oh. Ada belum ya? Ya ada dong, parabola mesti pakai TV. Iya, pakai TV. Nonton terus dong ya. Nonton dong, Ming. Wow, nonton itu yang kata film bule, film belel, jagger, wow. Segala macem dong. Cuman aduh, maaf deh. Maklum, ibundanya Udik. Kita kalau ngomongin orang tua kan gak boleh, dosa lu. Dosa lu. Iya lu. Iya, jangan ngomongin orang tua, emaknya Unang pitak yang diomongin. Dosa. Ibu Ming. Jangan serempet gerobak lu. Ibu Ming, payah. Wah. Payahnya? Ming pasang parabola pengen nonton film luar negeri. Dia jemur daster, jemur kutang di situ. Di parabola? Giliran kita setel yang keluar bukan film cowboy. Daster lagi, kutang lagi. Ya kasih tahu dong. Lo kebangetan. Makanya jalan-jalan ke rumah gue dong. Kemana? Lo belum pernah tahu ke rumah gue sih. Rumah Kak Didin? Waduh, lu mau berenang model mana di rumah gua ada? Emang dia ada kolam renang? Kolam renang aja 16. Ada lu mandi aja di baskom. Lu kagak percaya lu? Dia mah mandi kayak cucian di kupiak. Malu di kupiak. Kupiak. Gua hari Senin makanya gua tinggi. Pantesan Udin bentuknya kagak beda sama sendok. Lu jangan sembarangan, Ing. Makanya gua tinggi besar gini kayak Silver Stallone. Apaan? Silver Stallone. Silver Stallone, potongan lu kayak Damsik aja. Itu gue punya resep tau, Nang. Gue kalau hari Senin tuh berenang gue di kolam renang rasa stroberi. Ini boleh juga, Nang, menarik ini. Menarik. Sombong-sombong, Nang. Hari Senin berenang di rasa sayur asem. Wah. Boleh. Nanti tuh dibilas. Besoknya lagi rasa nanas. Wah. Kalau orang kaya begitu loh. Ada tersisa buat lu, Ing. Cocok tuh kolam renang rasa got. Ming, kalau berenang kagak mau mubazir. Kagak pakai air, tayamum. Enak, cuman sekarang Ming, ini pelajaran agak terganggu. Kenapa? Pas dibeliin itu aja sepatu roda sama ibunda. Oh asik lo pakai sepatu roda. Semayang gue pakai sepatu roda. Iya, sepatu roda lo radial nggak? Radial. Oh, gue peleknya racing. Punya gue juga begitu, cuman ya sayang kalau sembayang pakai sepatu roda nabrak imam mulu, Ming. Lagian kebangetan lo. Iya. Terus keluar disco dah. Roller disco? Iya, keluar disco sono. Laler disco. Roller. Lorer. R duluan R. R. Ngejah lagi deh, ngejah lagi dah. Roll. Ler. Disco. Itu. Laler disco. Ah, biar lucu. Emang ya namanya juga lawak. Terus. Iya dong. Lorer disco, kan orang-orang bayar cuma 2.000 ya sejam. Bayarnya pakai apa? Ming 16.000. 16.000? Iya, sekali pasang gue pakai sepatu roda nabrak panitia 7 kali. Makanya lu hati-hati lu. Kalau pelajaran-pelajaran Ming sih pulang paling asik dah udah. Apa? Bahasa Inggris. Ming paling demen. Aku guru bahasa Inggris. Ini orang Solo, Pak Simbolon. Dia asli Solo. Simbolon sih Solo. Simbolon bukan Solo. Iya. Madura, ngaco. Duh, ya Nang ya. Tapanuli. Katapan uli pasimbolan. Iya, yang ngomongnya gitu. Ini apaan? Good morning, ladies and gentlemen. How are you? Katanya gitu, terus anak-anaknya jawab, fine sir, syukur kalau fine. Gurunya orang sana sih ya? Iya, orang sana. Gak bisa dilupain tuh ya. Ini kita jadi studi curup di sini, di rumah Ming. Jadi. Ya. Apa namanya, gua kan ngambil bagian kimia di sekolahnya. Ya. Bagian kimia, gua udah meneliti ini, air limbah. Ya. Air limbah itu sekarang bisa dibikin minuman segar. Itu. Ini penemuan yang baru. Penemuan penipuan, Nang. Lu sih kebangetan lu, Ing. Dengerin dulu lu. Lu gak boleh temen hebat sih. Lu ambil limbah, bekas limbah pabrik, di segelas air, terus dituang limbah sirup. Limbah yang suka kayak kata ini katanya, apa? Apa? Limbah darat, limbah sawah itu. Itu lindah. Lindah itu. Lintah. Oh, lintah ya. Limbah. Ambil. Oh, lintah dong, peraturan lalu lintah itu sih. Itu lintas. Oh, lintas. Nanya lagi, gaplok lu. Hei, berani! Udah jelek, ngotot lu. Ini rumah Ming, jangan ngotot-ngotot begitu lu. Dasar lu, ngotot. Dasar otot lu. Ya, tapi jangan begitu caranya dong. Unang kecil-kecil, dasar orang kaya lu. Anak gubernur lu. Dasar turunan ningrat, Nang. Kamu keturunan raja. Calon dokter kamu. Banyak duit lu. Dasar mamanya cantik. Enak banget nih marahin sama lu. Gua marahin dong, Ing. Memangnya kenapa? Perasaan gua, teman-teman gua di sekolah kalau marah, Din, jelek lu. Payah lu, bego lu. Agama melarang berkata buruk. Ya, baru tabokin ustaz 3 kali aja. Gitu. Terus kenapa itu air limbah? Air limbah diambil, ambil, ditaruh di gelas. Taruhin sirup, sirup sama es. Es. Langsung diminum. Enak. Mabok. Mana ada air limbah enak. Telah menemukan juga penemuan ilmiah. Apaan lo? Kulit gajah bisa jadi makanan ringan. Wah, gila. Wah, tapi jangan syarat harus diayak dulu sampai halus. Kulit gajah. Iya. Nang, sini gua kasih tahu lo. Temen lo nih di atas sekolah. Kalau ngerjain PR tuh bukan PR si Ming mah. Masa sih? Kode. Lu 3 hari kemarin di kuburan lu ngapain? Jangan bilang-bilang Nang dong, Mbak. Lu juga waktu itu minta dapatnya. Buntutnya yang keluar, buntutnya apaan? Katanya yang keluar. Oh, lu tarik-tarik buntut gua lo. Ming, ini lagi kepengen itu kan bayar kreditan parabola, masang forecast nih. Biar dapat duit. Terus kata orang-orang kata kalau pengen dapat forecast ke sono ke kuburan, gua jongkok aja 2 hari di kuburan. Bukan dikasih kode. Petugas dinas keamanan datang, tong-tong mau dikubur di mana lo? Gitu. Lah kan iseng nongkrong di kuburan. Iya, terus Ming nanya pun sama dia. Kata Ming, kemana sih aku akan bertanya aku soal ini kode? Sama dukun, aku berjalan pula ke rumah dukun dengan arah yang baik. Aku terarah dan terlulus mataku memandang ke depan. Sehingga tampaklah rumah dukun di sana dengan sekutu-kutu. Bahasa apa sih lo? Tertera di sana, dukun sedang terkuplai di sana terus. Ming bertanya, selamat siang Bapak Dukun, selamat siang. Dalam kutip dong, tanda kutip. Tanda kutip, selamat siang Ibu Dukun, selamat siang Bapak Dukun, selamat. Ming masuk ke dalamnya, sehingga di situ tersedia kursi. Ya udah lu cerita. Dalam hal ini, di sana di dalam ada patroma, ada lukisan, pemandangan yang indah di rumah dukun ini. Lu cerita, minta nomornya apa cerita rumah dukunnya nih? Tanya nomor, langsung aja minta apaan. Rumah dukun dulu. Iya deh. Begitu, begitu Ming pulang, gak tanya salah dukun. Kenapa? Rumah dukun beranak kita masukin. Yaudah deh, ini kita baca bertingkat doang. Halo, Beh. Aduh, siapa sih? Mon. Hai. Ini Adidin. Aduh, itu siapa ya? Unang. Oh iya, Unang. Saya. Ini siapa ya? Didin. Oh, Didin. Itu Unang. Ini. Oh, itu Lutum. Wah. Wah, ini anak cari perkara di rumah gua lo. Apa, siapa sih itu? Siapa sih namanya? Emon. Emon, berdiri aja kagak lurus lo. Ini udah lurus dari sononya begini. Siapa sih itu? Aduh, tampangnya ngeri. Waduh, Ing. Kamu juga tampangnya kagak jelas. Apa ini jelas? Ih, lihat dong tegongannya. Wah, tegongan, doilah. Masa badan banyak banget pertigaannya. Namanya juara mula lintas sih. Udah nih, belajar. Ini rumah siapa sih? Rumah Mini. Ih, jelek. Lo kebangetan lo, Mon. Lo diundang kesini mau belajar. Waduh, nih bocah sok kayak sambar geledek lo. Ih, Kok ada papannya sih? Kok papan semua rumahnya? Rumah iya. Emang enggak begini deh, ada AC-nya rumah ada Emang, Bang. Ini juga ada AC-nya. Mana? Di dapur banyak. AC di dapur. Nah, kipas disebut AC. AC kan dingin. Jangan kemarin kalau mau menghina. Enak aja lu dasar emen. Enak aja kita emon, wece. Tuh, tadi emon, sekarang wece. Wece, itu aduh, enggak. Ini siapa sih, Din? Ih, enggak sekolahan deh. Penyakit dong, temen begini amat, Bu. Kagak jelas. Maaf. Enak aja emon, bukan penyakit, wece. Wece lagi, emon lagi. Ini bikin bingung nih. Dengerin. Ini KTP-nya berapa sih, ya? Eng, dengerin. Ini teman sekolahan gue. Nih sekolahannya satu sebelahan, sama ya. Lain sekolahan. Nih maksudnya mau belajar bareng di mari. Bareng. Oh gitu. Menambah pengetahuan. Kenalan dong baik-baik. Rumah minggu aja main jelek aja jelek. Gini juga wajib pajak loh. Nah, emon orangnya terus terang sih. Terus terang polos dia. Polos. Ini emon. Yang dibilangin ntar orang denger aja sangka rumah gua buruk aja loh. Padahal jelek. Jelek. Ngaku aja. Udah, ini kita mulai belajar deh. Ya udah baik, Emon. Emon kalau belajar mesti pakai itu dong, pakai minuman. Emon enggak bisa kalau enggak pakai minuman. Belajar belum udah banyak. Kalau belajar kagak pakai minuman, yang pakai minuman itu buka puasa, Nora. Enak aja buka puasa, Em. Belajar juga pakai minuman, okay, Em. Okay, Emon enggak bisa ini. Oke. Okay. Emon. Tebal lo. Ing, udah dong, Ing. Gua yang ngatur sekarang, gua komandan study club-nya ya. Studi celup ya ada. Study club, studi celup. Munafik lo. Apaan? Kamu telah merubah keadaan. Tulisannya studi celup lo bahasa study club. Ya kan bahasa Inggris. Ya itu kan komandannya ya, waktunya ya. Iya dah. Gua atur, sekarang mau minum apa Emon? Emon ya pesen ya, boleh enggak sih? Ada tapi bisa mesen enggak sih? Boleh, boleh. Boleh ya. Lu Emon kenapa mau... sih kagak diem amat? Nih, di rumah gua lu main mesen-mesen aja. Di mau minum apa? Air jeruk deh. Air jeruk, nang. Nang air liur satu. Woi. Air liur. Udah minum air liur. Ibu Bunda udah bangun. Kalau tadi waktu tidur gue bangunin. Emon mesen air apa? Emon air ketuban. Waduh. Woi, air ketuban yang beranak. Kacau nih orang. Ih, ini jorok Emon ih. Terus, ya, minum apaan? Hah? Kok ketawa sih? Ming sih kagak pakai air, Ming pengen tayamum aja. Apaan sih tayamum? Aduh, pake debu lu. Iya, darurat. Abis kan sekarang air susah. Kepala sekolahnya Emon siapa? Man. Kepala sekolahnya Emon dong, keren. Sok kaya lu. Emang? Ini sekolahnya, sekolah orang kaya sih Emon. Dia bilang sok kaya, padahal dia sok miskin deh. Mon, gua rasa yang miskin jarang sok. Siapa kepala sekolahnya? Namanya siapa? Bora-bora sok orang, gua kagak sok aja udah tahu. Nama kepala sekolah Emon namanya Gilbert. Keren. Apa? Sobarat. Siapa namanya Gilbab? Gilbert. Tulisannya Gilbert. Oh Gilbert. Kenapa enggak gila aja sekalian? Kalau itu kepala sekolahnya Didin siapa? Dokter Nurul Arifin. Hah? Nurul Arifin itu bintang film tuh. Lo kepala sekolah siapa? Perempuan. Perempuan. Ya namanya siapa? Perempuan ada kukunya panjang bekutek. Ya namanya siapa? Nurbaina. Siapa? Nurbaina. Enak lo kepala sekolah menang. Nurbaina. Enak ya? Nurba Ina. Cek Nurba Ina. Gimana? Cek lo, cek. Apa? Lo kepala sekolahnya apa? Emon apaan? Emon namanya kepala sekolahnya Gilbert. Kalau Ming kepala sekolahnya Ustaz Mehmet. Weh jorok lu. Jorok? Ih ngomong jorok. Ngomong jorok lu. Ngomong jorok lu. Ustaz Mehmet. Oh. Kan jorok ngomongnya. Apa namanya? Mehmedo. Gua pikir jorok kepala sekolahnya. Wah kacau. Enak aja lu kalau kagak. Asal denger awalanmu aja jorok lo. Kalau Una sekolah udah dapat beasiswa nggak bayaran seumur hidup. Buset, pinter. Lo bukan pinter, gurunya tahu lo miskin. Kalau Emon? Kok menengah, gue sih menengah. Emon 6 ribu dong. Per bulan, 6 ribu. Kalau Emon bayarnya pakai dolar. Oh gila. Sok kaya. Ih, so miskin. So bule. Ih, so item. Biarin aja lo. Emon pakai dolar. Iya, Emon pakai dolar. Beasiswa. Gua jangan ditanya. Ya lo bayarnya berapa sebulan? Di sekolah kan harus bayaran. Harus bayaran. Pakai duit, Ming sih. Pakai apa? Pakai tanah itu sama kelapa muda. Dia mah kayak ngasih tetangga bayaran. Sekolah bayar pakai. Emang kerjanya apa sih? Apaan? Kerjanya apa? Ya, Ming, kalau habis sekolah kerjanya apa? Jualan sayur. Ih jorok. Ampun. Emang kalau jualan sayur kenapa jorok? Sayur emang ditanamnya di mana? Di tanah. Iya itu, ih jorok. Jorok sih. Jadi kalau tanah jorok? Iya. Kalau mandi dari mana? Emang dari pancuran. Pancuran dari mana airnya? Dari ledeng. Ledeng dari mana? Ledeng dari gunung. Gunung ada di mana? Gunung ada di jauh sana. Lu ngomong tanah biar gua bilang jorok. Enak aja enggak ya? Dendam. Ih dendam. Dendam. Enggak boleh dendam. Ah, coba kalau situ kalau liburan mau kemana? Liburan ayo. Liburan. Apaan? Liburan. Liburan apaan? Liburan. Pre. Pre kalau pre. Ngaso. Lu orang Betawi ngaso lu. Nggak pernah tahu sih, kalau emang jalan-jalan ke Singapura kemana-mana. Kalo... Oh liburan yang kata liar, bebas kagak itu, kagak tugas. Iya. Tugas, lu kayak haji pake tugas. Liburan tuh kalau sekolah. Yang kata bawa koper. Iya. Susah lu banyak bergolong sama kebo sini begini. Emang kalau liburan kemana? Emang sih ke Singapura, ke Malaysia, pun jalan-jalan. Sok kaya. Ih, so miskin. Mon. Ke Singapura. Singapura, oh iya. Yang terkenal dengan tembok Cinanya kan? Edih, Singapura tembok Cina kan ada di Jerman Barat. Oh Jerman Barat, mm-mm. Yang ibu kotanya London. Iya. Hei, London ibu kotanya Sukabumi. Kepayang semua sekolah segitu. Ke barat kalau libur. Iya. Liburan ke barat, gua ke Jogja gua. Gua nyuci candi. Jogja. Unang kagak liburan, kagak liburan. Enggak pernah, jarang liburan. Ya. Jarang masuk sekolah terus. Iya. Heeh. Woi, lah guru bengek lo. Beasiswa. Apa? Beasiswa. Oh. Dapat beasiswa. Kepala sekolahnya Durbain lah. Durbain. Iya. Ting, libur kemana? Gua rasa enggak pernah libur ya. Libur enak aja kata bawa koper. Ah, kemana? Makan sarung, Ming. Ke rumah nenek di kampung. Bo, kalau siang kalau di rumah nenek habis makan terus ngarit terus ini. Jam 1 mandi bareng kebo, asik lo. Ih, jorok. Kok mandi bareng kebo jorok, kenapa sih? Iya, emang mandinya sama kebo di mana? Di air. Airnya di mana? Di tanah. Ih, jorok. Waduh. Jangan dipisahin, biarin, Din. Lu sekali-kali makanya datang ke sekolah gue. Di kantin gue tuh, Ing. Ada es teler, bakso. Wah, kalah sama kantinnya Emol. Ih, kalah lo. So kaya. Emang iya. So kaya. So miskin. Iya. Di kantinnya Emon hamburger. Wah. Terus cannelloni. Apa cannelloni? Cannelloni. Ih, belum tahu. Ih, jorok. Ngomongnya jorok nih. Apaan? Cannelloni masih loni. Ini spaghetti cannelloni. Ah, pokoknya steak hamburger. Ah, semua dia ada. Ih, kalah lu punya Didit. Di kantin lu apa? Masih kalah sama Unang. Unang mah kantinnya jarang ada yang jajanin. Apa? Jarang ada yang jajanin. Jualan apa? Jualannya bando, jepitan rambut. Masa mau makan jepitan, mau ketelak. Lu bukan kantin tuh toko kelontongan. Toko kelontong kali. Lihat dari tampangnya aja si Ming kagak ada kantin. Ah, kagak ada sekolahnya habis. Madrasah Ming. Oh, madrasah lu. Enak aja lu. Emang sekolah lu doang yang ada kantin, Ming. Cuman sekarang kagak ada dagang, cuman ada tukang sol doang. Emang sol bisa dimakan? Bisa. Apanya? Itu kulitnya. Terus? Itu pakunya. Bisa dimakan sama Emon. So miskin lo. Ih, so kaya lo. Eh, terbalik. Iya. Nek, mau belajar mau berantem sih ya. Tahu nih, ntar jangan diajak nih. Diam. Ntar Ming dirusak sama dia. Gua komandannya. Gua mau tanya nih dari cara ngomongnya udah lain. IQ-nya berapa sih? IQ gua 114. Hah? IQ Emon 120 cc, WC. Waduh. Masih kalah IQ. Emon berapa? 120 cc. Penalpotnya 2 dong. IQ Unang dong, remnya gak pakem. Ini motor, IQ, ngerti gak sih IQ? IQ ngerti gak sih? Itu yang buat lampu bukan? Ay, sama kiyu, gue juga gak tahu. Itu yang kata di rumah, di sekolah kadin ini kemarin rame-rame katanya hari Minggu ada apaan? Bazar, sekolahan gue mah kreatif. Emon nyumbang ya, boleh gak? Boleh. Sok kaya nyumbang! Ih, so miskin loh. Emon mau nyumbang, mau gak? Boleh. Tapi Emon... Malu ah ngomongnya. Enggak apa-apa. Emang punya itu satu. Kenapa sih kagak diem kermian ya? Dia emang gak ada tulangnya. Kayak cincau. Dengerin nih. Boleh. Tapi malu ah ngomongnya. Enggak apa-apa, hari Minggu nanti sekolah diri mau bikin bazar. Emang mau nyumbang ya? Mau nyumbang apa? Band rock. Band rock. Tapi penyanyi. Itu bukan band rock. Lu orang step norak. Enak aja lo, Ing. Apa-apa, Ing. Band rock. Band rock. Aliran heavy metal. Heavy metal, tapi pemainnya bencong semua. Bencong? Bencong semua, tapi main rock semua. Sampai terbuka gitu, boleh kan? Gila sendiri.